rapat itu atau pemimpin-pimpinan kita itu, ketika kita izin untuk sholat berjamaah, bahkan bukan sekedar izin, mengingatkan dia juga untuk sholat berjamaah, itu tidak tersinggung. Itu kan tidak cukup hal yang ideal, tapi harus memperhatikan realitas kita, realitas perusahaan kita, realitas perguruan tinggi kita, realitas keluarga besar kita, sehingga mereka itu harus paham dulu sebelum apa namanya ada sikap seperti itu. Ini problemnya kalau orang nggak paham, nggak repot dikarai ya, dikiranya salah paham, tidak loyal dan sebagainya. Oleh karena itu, hal yang ideal dan yang realistis itu kedua-duanya harus diperhatikan. Di satu sisi kita harus menjaga idealisme kita, karena tidak ada panggilan yang lebih besar dari panggilan Allah, apakah sholat, apakah haji, apakah jihad, apakah dakwah, apakah taklim seperti ini. Tapi di sisi yang lain diperlukan pengondisian agar orang yang di sekeliling kita itu minimal tidak menjadi lawan ibadah kita, tidak menjadi lawan dakwah kita, minimal, apalagi menjadi pendukung. Jadi kayak pengajian seperti ini kan akhi, ya akhi, ya ukhti, hafizakumullah, ini kan bukan bin salabin langsung bisa menjadi. Ini kan perjuangan antum yang luar biasa dari awal, tidak ujuk-ujuk di setiap ya kantor itu pengajian seperti ini. Perjuangannya luar biasa. Ini yang kita maksud dengan realitas yang ada. Itu akhi ya. Tetapi memang harus dibiasakan ide apa namanya itu idealitas itu. Makanya di dalam Islam itu akhi, supaya kita selalu ya sesuai dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, aturan Allah itu, setiap himpunan atau organisasi atau jamaah atau perusahaan harus ada yang disebut dengan al-hisbah, bagian al-amru bil ma'ruf wa nahyi an munkar. Jadi bagiannya orang tugas tersebut adalah orang mengingatkan. Kalau ada orang yang meninggalkan ma'ruf, diingatkan. Kalau ada orang yang melakukan mungkar, diingatkan. Nah, dalam sistem Islam seperti itu. Karena tidak semuanya orang itu tahu. Yang kedua, tidak semuanya orang itu taat. Mungkin perlu ada orang yang mengingatkan. Dan ini disahkan oleh pemerintah, sehingga tidak ada salah faham dengan orang yang diingatkan. Itu akhirnya bertidak keluar alam Islam. Silahkan, Bu. Ya, Ti. Iya. Pertanyaan saya ada dua. Bagaimana dengan ideologi demokrasi Pancasila yang dijadikan pedoman hidup bagi rakyat Indonesia? Apakah itu termasuk tauhid yang wajib diingkari? Karena seperti kita ketahui bahwa demokrasi Pancasila itu salah satunya kebebasan dan membenarkan ibadah selain Allah. Yang kedua, bagaimana sikap kita agar terhindar dari tauhid seperti itu? Iya. Terima kasih. Untuk menghadapi tauhid harus berdiri ya, kalau duduk agak. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ini saya yakin juga antum yang lainnya sering mendengar, dan apalagi zaman dahulu sering, sekarang pun juga masih. Saudara sekalian yang perlu difahami, dakwah sampai di Indonesia, kemudian Pancasila itu sudah ada. Maksudnya dakwah dalam arti dakwah dengan pemahaman yang benar, dakwah dengan pengertian yang universal, tidak sepotong-potong, hadir di Indonesia, dibawa oleh aktivis-aktivis dakwah, baik yang datang dari luar negeri atau yang di dalam negeri. Dan negara kita ya, yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala ya, sudah ada dengan segala aturannya. Ini sebenarnya kan bukan hal yang baru. Bapak Ibu masih ingat, meskipun kita sekedar belajar sejarah, bagaimana ulama-ulama kita, pemimpin-pemimpin kita dulu memperjuangkan apa ini, piagam. Itu kan gak mungkin kiai ulama-ulama besar yang berjuang. Kalau saya cuma belajar saja, mereka berjuang dengan darahnya, dengan jiwanya. Itu tidak mungkin perjuangan yang seluar biasa itu kalau bukan karena memahami akidah seperti dan realitasnya mereka waktu itu kalah dengan alasan nanti katanya apa? Indonesia bagian timur apa, Pak? Akan ya, begitulah orang kafir sepanjang masa. Sama atau masih ingat kan ketika undang-undang apa? Anti porno aksi mau disahkan, apa yang terjadi? Daerah mana yang mau memisahkan diri? Kalau itu saya bukan mendengar, saya sendiri berhadapan dengan mereka di Komisi 9 itu, atau Komisi 8 waktu itu, DPR. Karena mereka yang dari sana itu datang dengan pemudanya, katanya mau memerdekakan diri, mau merdeka. Toh disahkan gak merdeka juga. Gak memisahkan diri maksud saya. Jadi begitulah orang kafir sepanjang masa. Sehingga saudara sekalian, pertanyaan seperti ukti tadi itu, saudara sekalian hafizakumullah, maksud saya, ya, selain harus difahami secara benar, yaitu kita harus arif dalam menghadapi kondisi seperti itu. Kenapa? Karena kita ini dalam proses. Jadi kalau ada sebagian aktivis dakwah yang masih berinteraksi dengan sebagian mereka yang tadi, kalau saya ukti tadi demokrasi dan sebagainya, mari kita husnudzon bahwa sebagian saudara-saudara kita yang berdakwah itu memahami bahwa untuk menuju ya, akidah yang benar, menuju Islam yang ideal, itu membutuhkan proses. Saudara-saudara kita yang di luar, yang mungkin tidak berkecimpung langsung dalam dunia perpolitikan, juga kita harus untuk memahamkan umat tentang akidah. Tetapi menurut saya, yang terjadi jangan sampai saling menghujat. Karena yang terjadi adalah ya, memberikan masukan, tapi ya, saudaraku sekalian, ada indikasi katabul akhta, mencari-cari kesalahan saudaranya. Seperti kasus yang ada di Indonesia ini. Bagi saudara-saudaraku yang tidak tertarik pada partai, alasannya karena tadi, togut, demokrasi, Pancasila. Bagi saudara-saudaraku yang punya partai-partai Islam, mempunyai tujuan lain. Ya, bagaimana mungkin kita menjadikan akidah yang benar, menyingkirkan tauhid, sementara kita dari luar hanya menghantam dari luar? Tidak bisa, harus dibenahi dari di dalam. Oleh karena itu sebaiknya solusinya ya, bukan memvonis ya, ini sudah berpihak atau tidak, tapi bagaimana sinergis antara aktivis-aktivis dakwah di luar partai dengan yang ada di partai saling kerjasama. Dengan demikian saudara sekalian hafizakumullah, insyaallah apa yang sudah diperjuang ulama-ulama terdahulu dan kita sekarang meneruskan ya, semoga ada hasilnya. Tetapi dengan mentahkim memvonis saja dikhawatirkan nanti kontraproduktif karena sama-sama mempunyai alasan itu tuh ya. Adapun bagaimana cara menjauhi tagut ya, sudah tentu Al-Qur'an sudah banyak ayat-ayatnya ya, karena tagut itu adalah dari kata togo yang artinya setiap sesuatu yang melampaui batas aturan Allah itu togut. Meskipun sering diartikan togut itu pemimpin yang zalim, kemudian jin, kemudian dukun, kemudian tukang sihir. Dan itu sebenarnya perbedaan yang diperbolehkan, atau perbedaan tanawu, perbedaan yang bersifat variatif. Dan itu kita hindari, kita hindari ya, jangan sampai kita ya, bermuamalah, berinteraksi dengan orang-orang seperti itu. Dan yang kedua adalah membuat al-bi'ah al-hasanah, lingkungan yang baik, yang kondusif, seperti jamaah-jamaah pengajian seperti ini, sehingga insya Allah kita tidak akan dicaplok oleh tauhid. Karena kita selalu berjamaah sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan innama ya'kulutibu minal ghanam minal qausiyah, sesungguhnya serigala itu baru berani menerkam binatang kambing yang jauh sendirian. Tapi kalau kambing itu semuanya berkumpul, yang serigala masih mikir juga nyabloknya. Kita juga demikian. Naam, kaum muslimin sekarang lemah-lemah, tetapi kalau kita bersatu, kita insya Allah takut dan teman-teman yang takut tidak berani mengganggu kita. Itu ya. Ya. Naam, maksud saya demokrasi Pancasila di mata Islam seperti apa, Pak? Apakah boleh ataukah emang harus dijadikan pedoman hidup? Ya, jadi Ukti, sebaiknya tanpa ditanyakan sudah jelas kan? Yang kepedulian hidup kita itu adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bukan demokrasi dan juga bukan Pancasila. Tetapi demokrasi Pancasila itu sebuah ya, fenomena yang sudah ada ya, ya. Bagaimana sikap kaum muslimin? Sudah barang tentu sikap kaum muslimin ya, dan agama manapun, tidak hanya orang Islam saja, dia harus komitmen pada agamanya. Adapun Pancasila, saudara sekalian, itu kan istihad orang-orang Indonesia yang dulu sebagiannya kaum muslimin mengingatkan agar supaya orang Islam menjalankan syariatnya. Dan itu juga bukan berarti melukai orang non-muslim. Orang non-muslim silahkan juga menjalankan keyakinannya seperti itu hati. Nah, tetapi untuk mengembalikan pemahaman yang benar seperti itu, saudara sekalian, itu butuh perjuangan. Tapi makanya saya tadi jawab saya agak panjang lebar supaya tidak, ya, supaya tidak apa salah paham di antara aktivis-aktivis dakwah. Karena ketika menjawab pertanyaan seperti itu tadi, bisa kita tebak jawabannya banyak, ya. Di antara jawabannya itu tagut. Jadi siapa saja yang demokrasi dan Pancasila, tagut, tagut berarti apa? Musuh kita. Nah, sebagian yang lainnya ada sedikit lebih lunak dalam rangka menyikapi seperti itu membutuhkan kearifan dan kebijakan. Tidak harus menentang sekaligus, karena perubahan menuju kehidupan yang lebih islami itu membutuhkan waktu. Itu ngerti ya? Tapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya umat Islam sudah punya aturan sendiri, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan Al-Qur'an As-Sunnah itu bukan hanya untuk orang Indonesia saja, karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Adapun Pancasila itu adalah kesepakatan bangsa Indonesia yang di dalamnya ada orang Islam dan juga ada non muslim. Nah, adapun orang Islam sudah barang tentu tidak bisa dipungkiri, ya dalilnya adalah Alkitab wa Sunnah. Dan ketika orang Islam itu komitmen dengan Quran dan Sunnah, tidak akan mendulimi orang lain, termasuk tidak akan mendulimi orang non muslim. Yang disalah fahami kan begini, kalau ada orang mengajak udah Quran dan Sunnah, wah ini berarti orang yang anti ya Pak. Itu padahal tidak begitu. Sekarang saya bertanya, dan dulu kan kita ingatkan orang yang selamatkan Pancasilais, Pancasilais membawa rakyat sejahtera ini. Yang sering korupsi siapa? Jadi itu benar. Jadi jangan sampai juga kita terbawa oleh seperti itu. Kita sebagai orang Islam, ya, ajaran kita jelas Al-Quran dan As-Sunnah. Masa kita ceramah kola Pancasila, itu gak mungkin. Kola Allah, kola Rasul. Ya begitulah pengajian. Jadi kalau kita sering masyarakat itu pengajiannya orang lain lah. Ya, tapi kalau pengajian ya kola Allah, kola Rasul. Tapi ketika kita dihadapkan dengan Pancasila, berarti ini kita berbicara tentang fikhu dakwah, bagaimana caranya mengamalkan Al-Quran Sunnah di sebuah negara yang ya, undang-undang yang seperti itu masih berlaku. Kaifnya itu kaitannya fikhu dakwah. Caranya fikhu dakwah. Itu aja ya. Ada lagi ya? Cukup besar? Ya. Sampai sini saja, saya kembali kepada pembawa acara. Jadi saya Allahu a'lam bishawab. Aku lupa bihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena keterbatasan waktu, kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini. Kalau ada yang masih bertanya, mungkin bisa setelah ini atau pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.